إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين وحرزا للأميين ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم على سيدنا مولانا حبيبنا شافعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرتني حضرتني hadirin malaikat Allah Ta'ala. Bila orang ini telah meletakkan dirinya dalam jalan Rasulullah SAW, maka apapun yang dihadapi akhirnya kebaikan. Kalau orang itu sudah menetapkan dirinya dengan pertolongan Allah SWT di jalan Rasulullah SAW, maka hanya dua perkara yang dia akan hadapi. Pertama kali dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan, dan di dalam kesulitan ini ada mujahadah, dan dalam mujahadah ini akan meningkat hidayah yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam umat. Yang kedua kali dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dengan kemudahan-kemudahan itu hatinya jadi tenang, tambah dekat kepada Allah juga. Tapi kalau orang itu tidak dalam jalan Rasulullah SAW, kalau kesulitan itu bukan mujahadah, kalau kesulitan jadi adab buat dia. Hatinya tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah. Di kesulitan itu menjauhkan dia dari Allah, bukan mendekatkan. Kalau ada kemudahan, ya tambah lupanya kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi itu wes jelek terus. Tapi kalau orang itu sudah jalannya benar, apapun yang terjadi ya baik terus akhirnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang takwa, orang yang takwa itu gimana? Orang yang di jalan Rasulullah itu akhirnya itu baik apapun yang terjadi. Kalau tidak dalam jalan Rasulullah, apapun yang terjadi akhirnya itu celaka. Memang jalan menuju jurang, entah jalannya mudah, entah jalannya sulit, akhirnya ya jadi ke jurang. Jalan menuju taman, entah enak, entah enggak enak, ya akhirnya sampai taman. Betul enggak, Mbak? Nah, ini kita renungi. Memang jalan itu jalan menuju surga, enak enggak enak, ya akhirnya ke surga. Tapi kalau jalan-jalan menuju neraka, enak yo, tambah cepat ke neraka, enggak enak ya sama juga. Maka yang penting dalam kehidupan ini, bagaimana kita ambil keputusan dengan minta tolong kepada Allah, agar Allah tetapkan kita ini dalam jalannya Rasulullah SAW. Dan mengambil jalannya Rasulullah itu dimulai dengan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa maittabani. Inilah jalanku, kata Nabi. Inilah jalanku. Jalanku ini. Apa itu? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. Saya itu mantap betul bahwa tidak ada kebenaran kecuali dalam agama Allah. Tidak ada keselamatan kecuali dalam agama Allah. Saya itu mengajak bukan ikut-ikutan orang, bukan karena ditaskil, bukan karena suasana, bukan karena ikut orang ini, orang itu, tidak. Saya ini memang mantap begini. Namanya basirah. Seperti kamu makan itu, kamu itu ikut-ikutan apa karena lapar? Hah? Kalau kamu makan tuh, orang-orang kok pada makan, saya makan apa karena memang kamu itu merasa lapar? Enggak ada orang, enggak ada orang, enggak usah makan, gitu. Tidak, memang kita ini sudah tertanam keyakinan makan itu penting. Ada orang, enggak ada orang, ya tetap makan. Ya, agama itu lebih penting dari makan itu. Kalau sudah tertanam dalam hati bahwa jalan menuju keselamatan hanya dalam agama, hanya dalam ridho Allah. Kalau Allah enggak ridho, mampus saya ini, hancur saya ini. Maka ada orang, enggak ada orang. Ada teman, enggak ada teman. Enak, enggak enak, ya tetap berjalan di jalan Allah. Ini yang mampu harus kita ambil keputusan. La takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kamu tuh jadi ikut-ikutan. Kamu punya sikap, kalau orang berbuat baik, saya ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya ikut orang berbuat jahat. Walakin waqtinu anfusakum, tapi tanamkan dalam hati kamu, kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya tetap berbuat baik juga. Insyaallah, malaikat. Nah, ini yang namanya ala basirah. Ala basirah itu orang itu mengamalkan agama itu mengerti betul bahwa ini bermanfaat untuk saya. Bukan karena didorong oleh siapa-siapa. Karena dia sudah mantap, dia sudah yakin. Kalau saya enggak ditolong oleh Allah, hancur saya. Kalau saya enggak di jalan Rasulullah, hancur saya. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jalannya adalah dakwah ilallah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak. Ini badal dari dhamir mustatir. Qul hadhi sabili ad'u ana. Dhamir mustatir itu tidak boleh diatofkan kecuali didohirkan dulu. Astagfirullah li wali walidayah. Tidak boleh astagfirullah wali walidayah, enggak boleh. Itu bukan bahasa Arab. Astagfirullah itu ada dhamir mustatir di situ. Kalau mau diatofkan wali walidayah harus didohirkan dulu. Li wali walidayah, ini badalnya. Begitu juga ad'u ilallah. Bamanita bani, tidak. Dikasih dia di dhamir dulu, didohirkan. Ad'u ilallah. Ana bamanita bani. Masih ingat itu ngajinya gitu? Bapak sudah lupa. Dawud, Masih ingat atau masih lupa apa belum pernah dengar? Nanti kamu itu orang ahli ilmu, ya harus ngerti dikit-dikit ilmu itu. Jadi sampaikan Allah Ta'ala, bagaimana menetapkan dirinya? Orang itu kalau dalam perjalanan hidupnya sudah ditetapkan di dalam jalan Rasulullah, pasti dia akan dapat pengalaman-pengalaman pahit, getir, kemuliaan pada akhirnya seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah dulu. Apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, itu hampir semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti seluruh kehidupan para nabi, para rasul sebelumnya. Maka semua keistimewaannya Allah yang berikan pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi, semua nabi-nabi itu ada dalam diri nabi. Kenapa? Karena nabi itu diperintah bagi udahum waqtadi, ikuti jalan orang-orang para nabi sebelum kamu. Maka keistimewaan para nabi itu ada dalam diri nabi semua. Bagi nabi ini punya keistimewaan seperti keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Wa'alama Adam al-asma'a kullaha, punya segala macam ilmu. Juga memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu orangnya itu nangis saja semua lekan. Merasa bersalah nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau nangis di Arafah sana. Nah, ini hari Arafah sebenarnya. Ini adalah hari Arafah yang merupakan sebaik-baiknya hari selama satu tahun. Nah, dibangunkan. Bangun kan? Bangun. Jangan tidur. Ini penting ini. Orang itu kalau dengar agama sudah enggak sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh dalam urusan apa? Diangkat kepalanya. Ini hari yang terbaik dalam satu tahun, di mana Nabi Adam nangis di Arafah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Bila Engkau tidak ampuni aku, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Bertahun-tahun, bukan berhari-hari, Nabi Adam alaihissalam menangis. Ini keistimewaan ini juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi aku Muhammad SAW. Beliau ini suka nangis, istighfar. Sedangkan mereka itu orang-orang gak pernah buat dosa. Maka hari ini hari doa. Nabi mengatakan afdhalud du'a du'a Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Maka jangan sampai hari ini kita enggak doa. Ini hari ini rahmat Allah dibuka. Kalau hujan datang, tetapi kita ini enggak mau bawa wadah air. Dapat air enggak? Enggak dapat. Tapi kalau kita disiapkan wadah air yang banyak, kita dapat air yang banyak. Begitu juga ini hari, rahmat Allah bercucuran tidak karu-karuan. Tapi kalau kita tidak siapkan diri, ya kita jadi rugi. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dakwah siang dan malam menghadapi tantangan-tantangan yang berat, beliau tidak peduli. Di Makkah al-Mukarramah, satu orang ikut, dua orang ikut, tidak peduli. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam, farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dakwah tiba-tiba 100,000 orang masuk Islam. Fa'amanu pamenta'nahum ila hayyin. 100,000 orang juga begitu. Waktu haji wada, coba 100,000 orang lebih ikut baginda Nabi alaihi salatu wasallam. keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, ini panglima perangnya Raja Talut, juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau juga memimpin pasukan juga. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam, punya kekuasaan, punya kerajaan, juga Nabi dikasih begitu juga pada akhirnya. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Isa, diangkat ke langit. Nabi juga pernah diangkat ke langit, Isra dan Mi'raj. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, batu dipukul keluar air. Nabi kita juga begitu, tangannya tahu-tahu memancarkan air. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Qarun, Haman telah hancur. Begitu juga Persia Romawi telah hancur di tangan para sahabat Rasulullah SAW. Semua keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi telah Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kita ini semula itu, kemudian para sahabat, keistimewaan-keistimewaan bagian nabi itu diwarisi oleh para sahabat. Al khairu fiyya hasran bagi ummati nasron. Seluruh kebaikan berkumpul pada diri nabi, dan kebaikan dibagi-bagi kepada umat. Sayyidina Abu Bakar telah mewarisi keyakinan nabi yang luar biasa. Sayyidina Umar telah mewarisi kepemimpinannya. Sayyidina Utsman telah mewarisi kedermawanannya. Sayyidina Ali telah mewarisi keilmuannya dan sebagainya. Jadi keistimewaan-keistimewaan nabi itu dibagi-bagi kepada para sahabat. Tapi semua keistimewaan-keistimewaan ini dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insyaallah kan. Maka dalam diri umat ini juga sekarang begitu. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli birit, ada orang ahli yakin, ada orang ahli khidmat, ada orang ahli tidur. Ada enggak itu? Ada enggak? Tidur itu enggak usah ahli. Bahaya loh ahli tidur itu. Semua dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insyaallah malikan. Kumpulkan potensi-potensi umat ini seperti para sahabat telah dikumpulkan nabi yang punya keistimewaan macam-macam itu. Dikumpulkan oleh nabi. Secara profesi dunia, orang Mekah banyaknya pedagang, orang Madinah banyaknya petani. Semua berkumpul di dalam perjuangan dakwah ilallah. Insyaallah malikan. Sahabat nabi itu raja-raja juga ada. Itu Badan, itu raja Yaman. Fairus Ad-Dailami juga masuk raja Yaman. Nah. Yang dukun juga ada asalnya. Namanya Al-Himyari. Nah, siapa itu? Gak lupa namanya. Pokoknya akhirnya itu Al-Himyari. Itu dia ini kayak Fir'aun malaikat. Ngaku jadi Tuhan. Oh, yang ngaku jadi Tuhan bukan Fir'aun saja. Al-Himyari ini juga ngaku jadi Tuhan. Pengikutnya banyak itu, ratusan ribu. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam itu malaikat ke pasar itu sendiri. Bawa barang sendiri. Setiap hari nangis saja. Alangkah banyaknya dosaku. Ketika saya ngaku jadi Tuhan, semua orang sujud pada saya. Ada itu juga sahabat sampai begitu. Pokoknya macam-macam, semua akhirnya berkumpul di zaman dakwah ila Allah. Insyaallah mereka. Bagaimana umat ini kita kumpulkan, macam-macam umat ini. Karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri umat ini, hakikatnya warisan-warisan dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan dulu Rasulullah itu telah menggunakan umurnya habis untuk perjuangan agama. Maka orang-orang yang mewarisi ini, siapa saja mewarisi Rasulullah, ada yang mewarisi cuma syahadatnya saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat pun masih bolong-bolong. Ada yang sudah mewarisi lebih banyak, jadi hafid Quran, jadi ahli ilmu. Ada yang mewarisi macam-macam warisan. Semua kebaikan itu adalah warisan Rasulullah. Warisannya orang yang siang malam di dalam perjuangan agama. Maka pewaris-pewarisnya ini seharusnya menggunakan warisannya itu untuk itu juga. Insyaallah mereka. Nabi Alaihissalam telah menggunakan kekuatan ilmunya, kekuatan bahasanya yang begitu indah. Angkat kepala, jangan itu. Menggunakan kekuatan ruhaniyah yang begitu dahsyat. Oh, Nabi itu punya kekuatan rohani luar biasa, mereka. Orang yang kotor, orang yang jahat, kalau memang dapat hidayah itu baru melihat Nabi saja 5 menit sudah berubah jadi wali. Ini rohaninya Rasulullah. Maka para sahabat itu dikatakan sahabat. Bukan sahabat itu bukan orang yang berjuang, bukan orang yang mujahadah, bukan orang yang pernah jumpa Nabi. Jumpa Nabi sekali aja dalam keadaan iman sudah jadi sahabat. Berubah hidupnya itu. Otaknya, hatinya semua berubah. Digunakan untuk apa kekuatan rohani beliau? Untuk menyebarkan agama. Kekuatan harta beliau, kekuatan keluarga beliau, Bani Hashim, Bani Muthalib. Pokoknya semua kekuatan yang Allah berikan kepada beliau dicurahkan untuk mengajak umat ini kepada jalan Allah. Insyaallah mereka. Maka kita ini semua punya kekuatan Allah berikan kepada kita. Yang muda punya kekuatan mudanya, yang tua punya kekuatan tuanya. Nah, yang ahli ilmu punya kekuatan ilmunya, yang ahli ngeliwat punya kekuatan ngeliwatnya, yang ahli tidur punya kekuatan ngoroknya. Insyaallah mereka, semua kita gunakan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Insyaallah, ini yang mau kita putuskan dalam hati ini. Orang-orang baru keluar tahun khususnya, tanamkan dalam hati perkara ini. Kamu setahun itu apa yang kamu dapatkan? Ambil keputusan ini. Bukan setelah keluar setahun ini, nah, ini sudah setahun saya mau pulang. Apa itu? Ya. Saya sudah setahun, saya akan mau berjuang, saya mati. Saya sudah 4 bulan. Sudah ngerti ini jalan Nabi alaihi wasallam, akan saya habiskan umur saya sebagaimana Nabi menghabiskan umurnya. Itulah maksudnya kita keluar untuk membelokkan arah hidup kita ini. Yang asalnya arah hidup kita ini mengikuti pikiran kita, mengikuti kesenangan kita, hawa nafsu kita atau ikut-ikutan orang, sekarang tidak, sisa-sisa umur untuk habiskan sebagaimana Rasulullah SAW menghabiskan umurnya. Insyaallah mereka. Ini baru benar ini. Kalau tidak begitu, kita nanti di akhirat akan menyesal. Saya tanya kepada kamu, orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk agama, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, itu di dunia ini jadi mulia apa jadi hina coba? Jadi mulia kan? Apa terus mereka malah cemat, gepeng, hancur? Tidak. Di dunia mereka jadi mulia. Siapa yang lebih mulia dari para nabi? sudah wafat ribuan tahun yang lalu, semua orang masih memuliakan dan mencintai. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Maka jangan ada kekhawatiran sedikit pun. Kalau saya ambil jalan agama, saya akan hina. Oh tidak, mesti akan mulia. Syaratnya sungguh-sungguh dan ikhlas. Para sahabat, para wali-wali Allah yang memperjuangkan agama itu, wali songo, apakah mereka jadi hina? Tidak. Di dunia ini pun jadi mulia. Kamu lihat para ulama-ulama yang soleh, yang siang malam untuk agama, hina mereka? Tidak. Di dunia pun dimuliakan oleh Allah. Syainamul Hasan malaikan. Ini orang tua kita di Nidomuddin. Kan India ini kan kebanyakan kan orang Hindu malaikan. Tapi kalau Syainamul Hasan itu masuk lapangan terbang airport itu, orang-orang Hindu itu loh, yang bagian imigrasi, yang bagian satpam, bagian apa itu berhenti semua. Berdiri semua, enggak ada yang nyuruh. Allah SWT gerakkan orang untuk menghormati dia aja sampai orang kafir. Kalau Allah sudah memuliakan orang itu, sampai di depan orang kafir pun tetap mulia. Tapi kalau Allah sudah hinakan, depan istrinya pun hina. Siapa yang memuliakan agama Allah, Allah akan muliakan dia. Insyaallah malaikat. Sayyid Yusuf itu semalaikan. Sayyid Yusuf itu enggak tahu tuh. Dia punya hubungan rohani dengan Allah itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang itu ngomong tuh seenaknya aja Sayyid Yusuf itu. Tapi orang itu juga iya-iya aja itu Sayyid Yusuf itu. Dalam satu pertemuan di pertemuan itu orang-orang macam-macam India itu, orang Sikh, orang-orang yang non Islam, orang Hindu, pertemuan ditemukan itu saya usulkan, kamu ini kalau tidak masuk Islam, hey, kalau kamu itu nggak masuk Islam, lebih hina daripada anjing, daripada babi, kamu masuk Islam katanya. Jadi orang-orang Hindu itu tidak marah kan, cuma senyum-senyum aja. Iya. Ya, kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah itu, marah pun juga tetap mulia. Tapi kalau orang itu sudah dihinakan oleh Allah, sudah merengek-rengek juga malah dimarahi orang. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan agama sungguh-sungguh. Cuma itu aja semuanya. Kalau orang itu memuliakan agama sungguh-sungguh, Allah akan muliakan dia. Maka muliakan agama dengan sungguh-sungguh. Siapa yang memuliakan agama, Allah akan muliakan dia. Insyaallah malaikat, inilah hari Arafah. Besok hari apa? Idul Adha. Hari peringatan Nabi Ibrahim menyembelih putranya karena Allah. Apakah Nabi Ibrahim hina? Tidak. Tambah mulia. Kalau kamu pergi ke makamnya Nabi Ibrahim di Palestina sana, itu aneh malaikat, makam Nabi Ibrahim itu. Itu di masjid orang Islam ziarah. Orang Yahudi juga ziarah. Orang Nasrani juga ziarah, kan aneh malaikat. Tapi sudah wafat itu pun tetap mulia saja malaikat. Kalau Allah muliakan. Di Hayyul Khalil namanya. Di masjid. Tapi orang-orang Yahudi itu juga di luar itu ziarah. Enggak tahu apa yang dibaca itu ungkangku orang Yahudi, orang kafir. Kan Nasrani juga ziarah. Lah orang Islam yang baca Quran di situ. Ini diperingati karena apa? Dia membesarkan perintah Allah, melebihi segala-galanya. Anak pun disembelih karena perintah Allah. Karena mengagungkan perintah Allah, maka dia diagungkan oleh Allah. Anaknya jadi nabi-nabi, rasul-rasul, menurunkan Sayyidul Anbiya'i war Rusul, pimpinan dari seluruh para nabi, yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mau belajar ini pada hari Arafah. Tanamkan dalam hati untuk meneruskan perjuangan Nabi. Tanamkan dalam hati untuk kita besarkan perintah Allah melebihi segala-galanya. Akhirnya kita akan dimuliakan Allah dunia akhirat. Insyaallah mulia. Orang itu semelaikan faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kadang-kadang itu kalau sudah dakwah lama, ngamalkan agama lama, tiba-tiba datang penyakitnya Bani Israel. Apa? Faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama hatinya keras, dablek. Nah. Dablek. Nah. Nasihat gak mau dengar. Mengamalkan agama ogah-ogahan. Justru setelah lama. Ibaratnya seperti buah pisang. Tambah lama, tambah bonyok. Tapi kita ini ingin jadi kayak minyak oud. Minyak oud itu tahu minyak oud? Minyak oud itu minyak wangi dari kayu garu. Tambah lama, tambah wangi. Kalau yang umur sampai 10 tahun, itu ulama-ulama India itu mulai punya minyak oud itu umurnya 100 tahun. Maulana Zakaria itu punya minyak oud satu botol, umurnya sudah 150 tahun. Turun-temurun itu. Tambah wangi. Kalau dikasih sedikit itu baju, seminggu itu gak hilang, wangi aja. Ya kita ini ingin jadi itu, tambah lama tambah wangi, bukan tambah lama kayak pisang tambah bonyok. Insyaallah mereka kan? Itu Bani Israel Allah ceritakan dalam Quran. Fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama ditungguin Nabi, ditungguin Rasul, bukan jadi baik karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah ditunggurinya para nabi, diajari para nabi, malah akhirnya tambah lama, tambah bonyok, tambah rusak. Jadi orang itu lamanya dalam amal agama itu bukan jaminan dia jadi baik. Lama dalam agama kalau tidak dibarengi dengan syukur, tidak dibarengi dengan kita ini sabar, tidak dibarengi dengan kita sungguh-sungguh, tambah lama ditambah kayak pisang bonyok. Tapi kalau kita ini lama dalam agama, dibarengi dengan syukur, dibarengi dengan sabar, dibarengi dengan kesungguhan, ikhlas semata-mata menjadi Allah, tambah lama tambah baik, tambah lama tambah baik. Seperti para sahabat, sahabat yang paling lama jadi sahabat yang terbaik. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang awal menjadi orang-orang yang terbaik. Imannya terbaik, amalannya terbaik, kesungguhannya terbaik. Akhirnya menjadi orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah. Pasukan Islam telah dikirim ke Persia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ternyata menghadapi pasukan musuh itu banyak sekali, berlipat-lipat. Maka mereka kirim surat ke Sayyidina Umar minta bala bantuan. Maka oleh Sayyidina Umar, ya saya kirim bantuan ini 4 orang. Dikirim 4 orang. Kalau 4 orang yang ada dalam pasukan kamu tidak akan kalah. 4 orang dikirim, sahabat-sahabat lama dikirim 4 orang. Put, sudah langsung menang. Zaman Sayyidina Abu Bakar lebih aneh lagi semulaikan. Zaman Sayyidina Abu Bakar ini, beliau mengirim pasukan ke satu tempat. Musuhnya banyak berlipat ganda. Kirim surat pada Sayyidina Abu Bakar, minta bantuan. Dikirim orang. Berapa dikirim orang? Dikirim orang satu aja. Namanya Amr. Yang akhirnya punya anak namanya Kokok Ibnu Amr. Amr. Kan dia kirim surat sama jenderalnya itu. Ini saya kirim Amr. Pasukan yang ada orang ini, insya Allah gak akan kalah. Sudah, dikirim satu orang aja. Begitu Amr datang langsung menang. Coba sama mereka, kamu pikirkan ini. Apa kekuatan satu orang? Bukan kekuatan tangannya satu orang. Oh, kekuatan tangannya berapa? Kekuatan hubungannya dengan Allah SWT itu. Bukan banyaknya orang keberhasilan umat ini. Tapi sebanyak mana mereka punya hubungan dengan Allah. Punya taat kepada Allah. Punya ketunduan kepada Allah. Maka mereka akan sukses. Inilah maksud kita keluar. Maksud kita menghidupkan amal masjid. Maksud kita ngaji. Maksud kita baca Quran. Maksud kita ngapalin Quran. Maksud kita zikir malam-malam nangis kepada Allah. Supaya tambah hari hubungannya kepada Allah tambah kuat. Sebagaimana para sahabat dulu. InsyaAllah malaikat. Maka yang mau keluar berapa hari saja, silakan beri ke belakang. Alhamdulillah. Monggo. Yang meneruskan setahun juga. 4 bulan, 40 hari. Berapa hari saja? Tambah masa, sisa masa, silakan. Semua yang masih ada waktu ke belakang semua. Masih hidup ya ada waktu. Apa sudah mati apa? Kalau sudah mati enggak ada waktu. Ya mengelas, bayan esok ini. Pertentangan ya, gak iso turu. Iya. Gimana Daud? Bayan hari ini keras? Keras apa enggak? Ini sudah saya carikan paling lembut ya Daud. Ini kalau keras tak teplingin tempilingi kamu. Ini sudah paling lembut ini. Ini saya ini kalau melihat orang ngantuk itu enggak kuat. Nah, ini kelemahan saya ini. Maka kalau saya bayan jangan ngantuk ya. Nanti kalau kalap ini bisa ditempiling loh nanti. Ini masanya ini orang ini enggak kuat kalau melihat orang tidur. Diajak ngomong agama kok tidur. Kalau diajak ngomong dunia melek, ini perlu dikasih kopi jahe ini. Nah, jalo mereka kan. Sekarang begini aja. Yang bayan ganti kamu 4455. Ayo ganti. Sana mukhlas mukhlas belakang sana. Itu orang-orang baru di belakang itu. Kamu ganti bayan sama sana. Bil sana belakang bil. Ini maaf ya orang-orang ini karbon setahun semua, maka bayannya keras. Sebetulnya kalau kamu orang baru saja lembut dari bayannya. Ini sudah orang lama, ini calon jenderal semua ini. Ya. Maka bayarnya lain.